الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitab wa sunnah. Dan kita masih membahas tentang seputar permasalahan hukum-hukum waris. Berkata المؤلف رحمه الله تعالى المسألة السابعة permasalahan yang ketujuh في ذوي الأرحام tentang ذوي الأرحام. Jadi telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ahli waris ada yang dari kalangan al-furud, yaitu mereka yang mendapatkan warisan dengan ukuran yang telah ditentukan. Yang kedua, dari kalangan al-asabah, yaitu mereka yang mendapatkan sisa setelah diberikannya kepada al-furud, maka diambil oleh pihak al-asabah. Namun ada satu keadaan ketika ahli waris dari al-furud, demikian pula dari al-asabah, mereka semua tidak ada. Mereka semuanya tidak ada. Tidak ada satupun. Namun yang ada dari dzawul arham. Nah, maka dzawul arham ini adalah pihak yang ketiga yang mendapatkan warisan apabila tidak ada lagi dari pihak al-furud dan pihak al-asabah yang menjadi ahli waris. Maka ini yang disebut fi dzawil arham, dzawu al-arham, orang yang ada hubungan kerabat namun mereka bukan dari kalangan al-furud, bukan pula dari al-asabah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dzawul arhami hum kullu qaribin laysa bidhi fardin wala asabah. Yang dimaksud dzawul arham adalah setiap kerabat yang bukan dari al-furud dan bukan dari asabah. Bukan dari furud, bukan dari asabah. Maka mereka ini dzawul arham adalah orang-orang yang mendapatkan warisan ketika tidak ada lagi dari al-furud dan dari al-asabah. Semuanya sudah tiada. Semuanya meninggal. Yang tertinggal adalah dari pihak dzawul arham. Wahum ala arba'ati asnaf. Dan mereka ini, dzawul arham, ada empat golongan. Yang pertama, man yantami ilal mayyit. Yang pertama yang menghubungkan dirinya kepada si mayit. Yani mereka ini berasal dari mayit tersebut. Mereka ada disebabkan karena mayit ini. Wahum awladul banat wa awladu banatil banin. Dan yang pertama ini dari pihak keturunan, dari pihak keturunannya, yaitu anak-anaknya anak perempuan atau cucu dari anak perempuan. Ini asalnya bukan dari al-furud, bukan dari asabah. Yang termasuk ahli waris furud dan asabah anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu yang ahli waris al-furud dan al-asabah. Selain dari itu, dzaul arham. Seperti yang disebutkan. Cucu dari anak perempuan. Nah, ini bukan ahli waris. Bukan furud, bukan pula asabah. Mereka dari dzaul arham. Mereka bisa mendapatkan warisan apabila sudah tidak ada lagi dari ahli waris furud dan asabah. Cucu dari anak perempuan, baik laki-laki atau perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan. Wa auladu banatil banin. Demikian pula anak-anaknya cucu perempuan dari anak laki-laki. Atau cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa in nazalu, dan meskipun turun seterusnya. Ini bukan dari ahli waris furud dan asabah, tapi dari dzaul arham. Yang kedua, man yantami ilaihimul mayyit. Yang si mayyit yang meninggal itu menghubungkan dirinya kepada mereka. Artinya si mayyit berstatus sebagai anak, sebagai keturunan. Wa humul ajdadu saqitun wal jaddatu sawaqit. Dan mereka ini adalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang saqit dan saqitah. Maksudnya saqit dan saqitah yang gugur, yang tidak termasuk ahlul furud dan tidak termasuk asabah. Wain alau, dan seterusnya ke atas. Misalnya kakek dari ibu, abul um, ini bukan ahli waris. Yang ahli waris kakek dari bapak. Kakek dari bapak ahli waris. Tapi kakek dari ibu bukan ahli waris. Atau kakeknya ibu bukan ahli waris. Atau kakeknya bapak dari arah ibu, abu umil ab, ini bukan ahli waris, tapi dari dzaul arham. Dari nenek demikian pula. Dari pihak nenek dan seterusnya ke atas. Ummul ab ahli warisnya. Ummul ab. Kakek nenek dari bapak ahli waris. Ya, ahli waris. Nenek dari ibu ahli waris. Naam, ahli waris. Nenek nenek dari ibunya gimana? Nenek neneknya ibu dari bapak. Ya. Bingung kan? Enggak apa-apa insyaallah. Nah, neneknya ibu dari jalur bapak. Ummu abil um. Ini tidak termasuk ahli waris, tapi dari dzaul arham. Wa in alau, dan seterusnya. Yang ketiga, man yantami ila abawail mayyit, yang ada hubungannya kepada kedua orang tua si mayyit. yang ada hubungannya dengan kedua orang tua si mayit. Nah, ini jalur saudara. Wahum auladul akhawat, yang tidak termasuk ahli waris furud dan asabah, adalah anak-anaknya saudara perempuan, bukan ahli waris. Anak-anaknya saudara perempuan, baik saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu, anak-anaknya bukan dari al-furud, bukan pula dari asabah. Wa banatul ikhwah, dan anak-anak perempuannya saudara laki-laki. Yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya saudara. Nah itu. Anak laki-lakinya saudara sekandung, anak laki-lakinya saudara seayah, itu ahli waris. Tapi anak perempuannya bukan ahli waris. Wa auladul ikhwati li'um, demikian pula anak-anaknya saudara seibu. Anak-anaknya secara umum, anak laki-laki, anak perempuan, bukan dari ahli waris. Wa man yudli bihim, dan siapa saja dari mereka yang berkaitan dengan mereka, siapa yang berkaitan dengan mereka, ya, yang hubungannya ke mereka, itu bukan dari ahli waris. Wa in nazalu, dan seterusnya ke bawah. Ini kita bisa fahami, ma'asyarul muslim, siapa itu dzaul arham? Kalau kita menghafal dan mengetahui siapa saja ahli waris dari al-furud dan dari al-asabah. Kalau kita sudah tahu itu, yang lainnya dzaul arham. Ya, yang lainnya dzaul arham. Yang perlu diperkuat, yang dipermantap adalah menghafal dan memahami siapa saja dari kalangan ahli waris furud dan asabah. Kalau sudah memahami itu, maka dzaul arham ini mudah untuk kita pahami dan ketahui. Yang keempat, man yantami ila ajdadil mayyit wa jaddatihi, yang ada yang hubungannya dengan si mayyit ke arah kakek dan nenek-neneknya si mayyit. Nah, ini arah ke paman, hawashi. Wahumul a'mamu lil um, paman seibu. Yang ahli waris paman sekandung atau paman seayah. Tapi paman seibu bukan. Bukan ahli waris. Tapi dari dzaul arham. Wal ammatu, demikian pula bibi-bibi, semua bibi. Semua bibi tidak ada yang termasuk ahli waris furud atau asabah, tidak ada. Mutlaqan, secara mutlak tidak ada sama sekali. Wa banatul amami mutlaqan, anak-anak perempuan paman secara mutlak bukan dari ahli waris furud dan asabah. Mereka dari dzaul arham. Wal akhwal. Nah, demikian pula paman dari ibu. Saudara-saudara laki-lakinya ibu. Itu bukan ahli waris. Yang ahli waris paman dari ayah. Am. Bukan khal. Wa in taba'adu. Meskipun seterusnya. Ya. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka semuanya bukan anak-anak dari paman dari ibu, bukan ahli waris. Wa in nazalu, dan meskipun turun seterusnya, maka mereka ini dzaul arham asalnya bukan termasuk ahli waris dari furud dan asabah, bukan. Jadi selama ada ahli waris al-furud atau dari al-asabah, maka dzaul arham ini mereka tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Selama ada satu saja dari ahli waris furud atau asabah, maka dzaul arham tidak mendapatkan. Namun apabila semua dari ahli waris furud dan asabah semuanya sudah tiada, nah di sini baru kita melihat Ada enggak dari dzaul arham kerabat? Wa dalilu tawrithihim qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa bolehnya memberi warisan kepada mereka apabila sudah tidak ada lagi dari kalangan al-furud dan asabah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulul arham ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Ulul arham, orang-orang yang ada hubungan kerabat, sebagian mereka lebih utama terhadap sebagian yang lain dalam kitabullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al khalu warithun warithu man la warithalah. Paman dari ibu menjadi ahli waris bagi orang yang tidak punya ahli waris. Bagi orang yang tidak punya ahli waris. Berarti apa? Selama ada ahli waris dari furud atau asabah, maka paman dari ibu bukan ahli waris. Namun ketika tidak ada ahli waris dari furud dan asabah, maka al-khal, paman dari ibu, bisa menjadi ahli waris. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Wa kaifiyatu tawrithihim, adapun cara mewariskan harta kepada mereka, ayunzala kullu wahidin minhum manzilata man adla bihi fayuj'al lahu nasibuhu. Yaitu diposisikan setiap dari mereka ini ulul arham dalam posisi yang dia punya kaitan dengan yang man adla bihi, yang ada hubungannya dengan ahli waris, apakah dia furud atau asabah, sehingga dia pun mendapatkan bahagiannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Misalnya begini, ada seorang meninggal, dia meninggalkan cucu dari anak perempuan. Yang ahli waris cucu dari anak laki-laki. Tapi ini cucu laki-laki dari anak perempuan. Perhatikan. Cucu dari anak perempuan. Dan contoh yang lain. Contoh yang lain. Seorang meninggal. Cucu dari saudara sekandung laki-laki dan cucu dari saudara perempuan sekandung. Ya, cucu dari anak perempuan saudara kandung laki-laki dan cucu dari anak perempuan saudara kandung perempuan. Ini bukan ahli waris. Nah, di sini kita melihat cucu asalnya dzaul arham, tapi semua sudah meninggal. Maka dilihat cucu dari anak perempuan saudara kandung laki-laki. Maka dilihat hubungannya kemana dia? Hubungannya ke saudara kandung laki-laki. Maka diposisikan cucu ini seperti posisi saudara laki-laki. Demikian pula cucu laki-laki dari anak perempuan saudara kandung perempuan. Maka dia diposisikan seperti posisi saudara kandung perempuan. Jadi seakan-akan si mayit meninggalkan saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan, sehingga harta taksib, ya, taksib bil ghair, dibagi lidzakar mithul hadzil unthayain, lidzakari mithul hadzil unthayain. Nah, atau misalnya seorang meninggal, dia meninggalkan tiga paman dari ibu. Tiga paman dari ibu. Maka tiga paman dari ibu diposisikan seperti ibu karena hubungannya ke ibu. Ya, posisinya seperti ibu. Nah, tidak diposisikan seperti paman dari ayah. Karena dia kaitannya dengan si mayit dari arah ibu. Maka al-khal kedudukannya seperti ibu. Dalam hal ini ibu mendapatkan sepertiga. Karena tidak ada al-far'ul warith. Tidak ada keturunan. Jadi ini yang dimaksud oleh beliau bahwa dzaul arham cara mendapatkan warisannya adalah dia didudukkan atau diposisikan seperti posisi yang dia berkaitan dengan si mayit melalui orang tersebut. Yang termasuk al-furud atau al-asabah. Sehingga dia mendapatkan bahagiannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Sampai di insyaAllah. Dengan demikian selesai pula pembahasan kita dari tentang hukum-hukum seputar warisan. Dan untuk semakin memahami dengan jelas, ya silahkan didalami melalui pelajaran-pelajaran yang lain yang membahas tentang hukum warisan secara khusus. Wallahu ta'ala alam. Dan berikutnya insyaAllah ta'ala kita masuk ke pembahasan tentang kitabun nikah. والله تعالى أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.